وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yang dimuliakan saudara saya Al-Fadhil Al-Akh Nir Akhbar Abdul Aziz, yang berusaha lagi dihormati Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, seluruh ahli jawatan kuasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan membesarkan ilmu dan majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Sesiapa yang menjalani satu jalan kerana mencari ilmu, yakni untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah kehendaki baginya hidayah dan jalan yang benar dan kefahaman dan petunjuk yang lurus, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kefahaman yang mendalam terhadap agama. Yani orang-orang yang berpaling daripada agama adalah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah taala kebaikan untuknya. Walhamdulillah. Sesiapa yang diberikan ilmu dan beramal dengan ilmu, nescaya dia akan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang berpaling, nescaya dia akan menuju ke neraka jahannam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Mulk, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Berkata penghuni api neraka jahannam, sekiranya kami di dunia dahulu mendengar ayat-ayat Allah, atau na'qil, atau memikirkan peringatan-peringatan Nabi sehinggalah kami faham, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni api neraka jahannam yang panas membakar ini. Suratul Mulk ayat 10. Dan tidak ada fadilat dan kurniaan yang paling besar Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya seumpama tauhid, seumpama tauhid, yakni akidah yang sahih dan iman yang benar. Itulah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar untuk hamba-Nya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "Ma an'ama Allahu 'ala al-'ibadi ni'matan afdala wa 'azama min an arrafahum la ilaha illallah." Tiada satu nikmat pun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya seumpama memberikan mereka kefahaman terhadap la ilaha illallah. Sesiapa yang memahami makna la ilaha illallah, bermakna dia telah mendapat sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hamba. Keislamannya menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila la ilaha illallah ini sah, tauhidnya sah, maka segala ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan makna la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang benar melainkan Allah. Selain Allah, semua yang sembahan yang palsu. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini wajib dihafaz. Wajib dihafal. La ma'budu bihaqqin illallah. Allah telah menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah memutuskan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia semata-mata. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan Allah telah mentakrifkan la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau sahajalah kami menyembah dan kepada Engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Sesiapa yang berdoa atau meminta pertolongan daripada selain Allah, maka dia terkeluar dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita beribadah semata-mata kepada-Nya. Antara ibadah itu ialah solat. Sesiapa yang bersolat kerana selain Allah Ta'ala dan untuk selain Allah Ta'ala, maka tidak sah keislamannya. Maka dia telah melakukan syirik dan keluar dari Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka sembahyanglah kamu untuk Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah sembelihan kamu semuanya untuk Tuhanmu semata-mata, dan menggunakan nama Tuhanmu semata-mata. Sesiapa yang bersembahyang kepada selain Allah, sujud dan rukuk untuk Allah selain Allah, maka kafir. Sesiapa yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, contohnya untuk riak, maka dia musyrik wa ya'zubillah. Segala ibadah yang dilakukan untuk Allah dan kepada Allah, maka itulah Islam dan iman dan tauhid. Dan insya-Allah taala pada pagi ini kita akan baca kitab Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sawruni rahimahullahu taala. Seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i dan seorang alim salafi. Jadi zaman-zaman sebelum ini Abu Uthman As-Sawruni ini tidaklah dikenali. Tapi di akhir-akhir ini beliau telah pun mula dikenali oleh masyarakat Muslim, sama ada Muslim Salafiyin atau Muslim Asy'ariyah. Dan pada zaman Zahabi dan zaman As-Subuki, mereka berebut untuk menempatkan As-Sawruni ini dalam kitab-kitab mereka, yakni dalam kitab Tabaqat. Tabaqat ni kitab biografi ulama. Adakah As-Sawruni ini ulama Salafi ataupun ulama Syafi'i Asy'ari? Tajuddin As-Subki meletakkan Abu Usman Saburi sebagai al-imam Syaikhul Islam dan tokoh Asy'ari dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Inilah Syaikhul Islam yang sebenar, kata dia. Ia seorang alim Asy'ari. Kata Zahabi, Abu Usman As-Sabuni adalah alim salafi. Apabila kita melihat kitabnya, kita memerhatikan kitab-kitab Abu Usman As-Sabuni, kita dapati bahawa beliau adalah seorang alim salafi. Dia amat teguh beliau ini memperjuangkan akidah salaf, sehingga beliau menulis satu kitab yang bernama Aqidah As-Salafi wa Ashabil Hadis. Nama beliau adalah Abu Usman, nama panggilan Abu Usman. Namanya Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni. Sabuni ni sabun lah kan? Mungkin dia keluarganya mengusahakan industri sabun. Industri sabun dan sabun ada besar. Dan beliau pun telah wafat pada tahun 449 Hijrah. Telah wafat pada tahun 449 Hijrah. Lahir pada tahun 337 Hijrah. Jadi beliau masih dekat lagi pada zaman salaf. Dan kitab beliau ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kerana munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah pada zaman itu, tersebar fahaman Jahmiyah ini secara meluas, maka beliau pun berusaha untuk membetulkan akidah muslimin berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan di akhir kitab, beliau pun menuliskan tentang akhlak Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang tulen, sifat-sifat dan tanda-tanda ulama Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah, prinsip Ahlus Sunnah dan tanda-tanda ahli bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah, alamat ahli bid'ah. Dan untuk kita mati, hendaklah kita memiliki tauhid yang sahih. Yani kita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, dengan mengetahui makna la ilaha illallah, makna wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sesiapa yang melafazkannya maka tanpa ilmu, tanpa memahami maknanya, maka dia berada dalam bahaya besar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, dia mengetahui, mesti mengetahui, maka dia memasuki syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mestilah kita mengetahui ketika hidup dan hampir mati makna la ilaha illallah, melafazkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya dan mengiktikadkan makna-maknanya, rukun, dua rukun di dalamnya, rukun isbat dan nafi dan isbat, syarat-syarat sahnya dan pembatalnya. Sesiapa yang tidak mengetahui perkara-perkara ini, maka keislamannya hanyalah sah menurut zahir, yakni di alam dunia, tetapi tidak dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah. Yang dikendaki ialah mengucapkan la ilaha illallah sehingga menyelamatkan kita daripada azab Allah, selamat daripada azab kubur, azab di mahsyar, dan selamat di atas titian sirat. Inilah yang kita kendaki daripada kalimah atau lafaz kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna Muhammadur Rasulullah ialah la ma'buda la alla yu'badallahu illa bima syara'. Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah disembah Allah Ta'ala melainkan sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna semua ibadah yang dilakukan tanpa mengikuti ibadah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla. Ini adalah perkara pokok dan asas agama, asas Islam, yang mesti diketahui dengan pengetahuan yang sahih. Kerana Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam akhir suratul Kahfi tentang orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, banyak beribadah, tentang ahli-ahli ibadah, tetapi segala ibadah mereka adalah sia-sia dan mereka menjadi orang yang paling rugi. Sedangkan mereka siapa? Ahli-ahli ibadah yang sangat banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari kalangan Yahudi, Yahudi pun mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga hari ini kita lihat dalam filem-filem YouTube, Yahudi di Israel mengucapkan la ilaha illallah. Adakah bermanfaat ucapan mereka? Syiah yang menyembah berhala dan patung-patung mengucapkan la ilaha illallah, adakah berguna ucapan lafaz la ilaha illallah mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, aku beritakan kepada kamu tentang orang yang paling rugi amalan mereka, yakni amal ibadah mereka. Mereka tidak rugi tetapi paling rugi. Mereka tidak rugi tetapi paling rugi. Masya-Allah. Kata ulama, ini adalah ayat yang paling menakutkan. Ini merujuk kepada Yahudi Kristian yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang khawarij dan ahli bidah. Ahli bidah, ustaz-ustaz bidah, pendakwah-pendakwah bidah adalah termasuk ahli ibadah yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama syirik banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz syirik banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka cantik dan mereka pandai berceramah, mengajar agama. Tapi dalam masa yang sama mereka mengajarkan syirik-syirik dan mengajak kepada syirik. Mereka itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, du'atun ala abwaab jahannam. Akan muncul pendakwa-pendakwa yang mengajak kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Sesiapa yang datang ke majlis ilmu mereka, kuliah mereka, mereka akan melontarkan hadirin mereka itu ke dalam api neraka jahannam. Bahaya yang mendatangi majlis ilmu ulama syirik dan ustaz bidah. Muncul hari ini tuan-tuan, orang yang suka kepada fiqh sunnah, belajar hadis, tetapi tidak minat kepada akidah sunnah, tidak minat kepada akidah sunnah, memperlekehkan, memperlecehkan, memandang enteng kepada akidah sunnah. Ini adalah bahaya besar. Mereka boleh termasuk dalam kalangan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Kami beritahukan kepada kamu orang yang paling rugi amalan mereka, yang amal ibadah mereka rugi, sia-sia, ditolak oleh Allah Ta'ala, dijadikan seumpama debu-debu yang berterbangan. أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Jadi ayat ini ada dalam surah 4 ini tadi, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, iaitu orang-orang yang sesat amalan mereka dalam kehidupan dunia, yang ibadah mereka sesat. Kerana apa ibadah mereka sesat? Kerana akidah mereka sesat. Jadi kita tengok sejarah bagaimana orang-orang khawarij dari kalangan ahli bidah yang menamakan diri mereka muslimin, ahli ibadah. Mereka beribadah selepas isyak, mereka akan solat sehinggalah subuh. Dan mereka akan berpuasa setiap hari, hampir setiap hari. Inilah golongan khawarij. Tetapi dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabun nar. Anjing-anjing di dalam api neraka jahannam. Anjing-anjing dalam api neraka jahannam. Mengapakah? Apalah salah khawarij ni? Khawarij menamakan diri mereka ahli sunnah. Sebagaimana Mu'tazilah, Jahmiyah menamakan diri mereka ahli sunnah. Mereka menamakan diri mereka ahli sunnah. Orang Melayu menamakan diri mereka ahli sunnah wal jamaah. ASWG atau Aswaja. Mereka menamakan diri mereka ahli sunnah. Tetapi adakah mereka ahli sunnah? Mengapakah begitu dahsyat atau begitu teruk akibat mereka itu? Kata Allah Ta'ala, mereka ini sebenarnya dalam diri mereka ada kufur. Ada kekufuran, ada kesyirikan, ada bid'ah di dalam hati mereka. Zahirnya mereka beramal ibadah. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir kepada pertemuan mereka menemui Allah Ta'ala. Pertemuan mereka dengan Allah Ta'ala. Fahabitat a'maluhum. Maka gugur segala amalan mereka. Adakah mereka ada amal? Adakah mereka mempunyai amal? Ya, mereka mempunyai amal yang banyak. Lalu Allah Ta'ala menyebut fahabitat a'maluhum. Maka gugur segala amalan mereka. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dan kami tidak akan menimbang sebarang amalan mereka pada hari kiamat. Yang tidak ada amalan, tidak ada amalan. Dikatakan dibawakan amalan itu seumpama gunung ganam, diletakkan di atas timbangan neraca dacing, sedikit pun tidak bergerak dacing tersebut. Kemudian ahli ibadah ni tadi didatangkan di atas dacing dalam keadaan tinggi, besar dan gemuk. Diletakkan di atas dacing. Ini ada dalam Sahih Bukhari kan. Diletakkan di atas dacing. Tidak bergerak dacing. Yaani amalnya tidak berat dan dirinya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengaturkan. Ini berpunca daripada kesesatan dan kerosakan di dalam akidah. Sedangkan mereka adalah ahli ibadah, orang-orang yang kuat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah mesti betul. Bukan sekadar sangkaan betul. Kita menyangka akidah kita betul dan kita menyangka diri kita betul, tidak cukup. Mestilah betul dengan sebetul-betulnya. Yang ini menepati akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti akidah Nabi dan sahabat. Adakah akidah kita hari ini telah menepati akidah dan sahabat? Ataupun akidah fulan, ibnu fulan. Mengapakah orang Melayu tidak mengatakan akidah mereka akidah Nabi dan sahabat, tetapi menamakan diri mereka sebagai asyairah, akidah asyairah? Adakah akidah Nabi dan sahabat tidak benar? Mengapa mereka memakai nama-nama yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Nama pribadi, pribadi, tokoh-tokoh yang tidak ada jaminan, yang tidak maksum. agama apabila dinisbahkan kepada tokoh-tokoh yang tidak maksum, maka itu adalah satu bid'ah, satu perkara baru dalam agama yang ia sesat lagi menyesatkan. Kita tak boleh mengikut tok guru, ustaz fulan, tidak. Kita mesti merujuk kepada Al-Quran, hadis dan ijma'. Merujuk kepada Allah, Rasul dan sahabat. Yani ijma' salaf, ijma' sahabat. Bukan pendapat-pendapat para tokoh. Sekiranya kita mengambil pendapat-pendapat tokoh yang bersalahan dengan Al-Quran dan hadis, bermakna kita telah mengambil tokoh-tokoh sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ini syirik. Ini syirik. Dan ini boleh mengekalkan dalam api neraka Jahannam. Dan semua ibadah tidak dinamakan ibadah melainkan dengan adanya tauhid. Sekiranya tauhid tadi batal, maka batallah segala ibadah. Sebagaimana salat tidak akan dinamakan salat dan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla melainkan dengan adanya taharah, yani wudu. Sekiranya batal wudu tadi, maka batallah salat. Jadi mesti ada tauhid. Apa makna tauhid? Apa makna tauhid? Alhamdulillah semua dah tahu kan. Sesiapa yang tidak tahu makna tauhid, belum sah Islamnya. Sesiapa yang tidak mengetahui makna syirik, belum sah Islamnya. Jadi kita kena tahu dan hafaz makna tauhid. Tauhid ialah ifradullah ta'ala bil ibadah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Atau ifradullah ta'ala bi jami'il ibadah al-zahirah wal-batinah. Menunggalkan segala ibadah yang zahir dan batin untuk Allah ta'ala semata-mata. Melakukan segala ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan meninggalkan segala syirik, yang meninggalkan segala penyembahan kepada selain Allah. Ini kena hafal. Hafal sampai mati. Sesiapa yang tidak menghafalnya, maka tidak sah tauhidnya dan tidak sah keislamannya. Mesti kita mengetahui makna tauhid. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Semua ibadah dilakukan untuk Allah Ta'ala semata-mata. Sekiranya ada 100 ibadah, 99 ibadah kita lakukan untuk Allah Ta'ala semata-mata, ada satu saja ibadah kita lakukan untuk selain Allah, maka syirik. Dan dia dinamakan sebagai musyrik, dan tempatnya di dalam api neraka Jahannam selama-lamanya. Kekal di dalam api neraka Jahannam selama-lamanya, tidak akan keluar daripada api neraka Jahannam selama-lamanya. Ini menunjukkan besarnya bahaya syirik dan besarnya kepentingan tauhid. Ini adalah kewajipan pertama dan ibadah yang pertama dan terbesar. Dan dakwah yang pertama, dakwah kita kepada manusia mestilah tauhid. Bukan fiqah dulu, bukan haji dan umrah terlebih dahulu atau akhlak, tidak. Mesti dakwah kita tauhid. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, agamaku. Apa dia agamaku? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Sesiapa yang tidak mengajak kepada Allah Ta'ala, mengajak kepada tauhid, maka dia betul bukanlah Muslim yang sebenar dan belumlah menjadi ahlu sunnah yang hakiki. Belum menjadi ahlu sunnah yang hakiki. Jadi sebelum kita masuk kepada muqaddimah as-salamu'i rahimahullah ta'ala di muka surah yang ke-9, kita sebut sikit tentang orang-orang yang menyangka diri mereka benar tetapi mereka sesat. Adakah mereka itu dimaafkan? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 30 muka surah 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. Satu golongan dia berikan kepada mereka itu hidayah, yang berikan tauhid yang benar, agama yang sahih dan akidah yang sahih. وفريقا حق عليهم الضلالة, dan satu golongan lagi telah sabitlah ke atas mereka kesesatan, yakni syirik. Mereka sesat. Innahum ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Kerana mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai pemimpin-pemimpin mereka, sebagai pembantu-pembantu mereka. Yakni mereka melakukan syirik atau syirik-syirik. Pembantu-pembantu mereka selain Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahawa mereka benar, berada di atas hidayah dan jalan yang lurus. Mereka menyangka mereka benar tetapi mereka tidak benar. Mereka tersalah, maknanya mereka tersalah tanpa sengaja, mereka telah tersalah. Tetapi adakah mereka dimaafkan? Mereka tidak dimaafkan. Allah tetap menamakan mereka ini sebagai musyrikin dan menjanjikan mereka dengan api neraka Jahannam. Pengajaran daripada ayat 30 Al-A'raf ini ialah, yang pertama, orang yang tersesat akan diazab oleh Allah Azza wa Jal walaupun ia menyangka ia benar di atas petunjuk hidayah yang lurus. Jadi orang yang menyangka diri mereka benar tetapi mereka tersalah, mereka ini tetap salah, mereka ini tetap sesat, tidak dimaafkan. Kerana apa? Kerana masalah tauhid dan syirik ini adalah masalah yang jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, sembahlah dia sahaja, jangan sembah selain dia. Allahus samad, kepada Allah lah kamu meminta-minta pertolongan. Tetapi ustaz-ustaz syirik yang masuk dalam IKIM dan TV datang ke kubur-kubur sambil berqasidah, wahai wali-wali kan, wahai Tuan Syekh, bantulah kami, berilah kami cahaya, berilah kami hidayah, ni'mat-ni'mat dan kesihatan. Ini syirik. Ini adalah ustaz-ustaz syirik dan ulama syirik. Ini bahaya. Banyak yang bertanya, kalau mereka itu sesat, kenapa mereka keluar TV kan? Jadi TV atau keluar TV atau keluar radio IKIM bukan penentu sesat atau betul. Betul atau salah ditentukan oleh Al-Quran, Hadis dan Ijma'. Sekiranya dia mengikuti Al-Quran, Hadis dan Ijma' dan Tauhid, maka dia betul. Walaupun dia masuk TV 1000 tahun, tetapi dia mengajarkan kesyirik, melakukan syirik, minta-minta dekat ahli kubur, maka dia adalah sesat, syirik. Mereka adalah pendakwah-pendakwah syirik. Ini menunjukkan tiada kemaafan terhadap kejahilan dalam syirik akbar. Sesiapa yang melakukan syirik akbar, dia tidak dimaafkan, dia terkeluar daripada Islam. Dia adalah kekal dalam api neraka Jahannam sekiranya mati dalam keadaan syirik tanpa bertaubat daripada syirik akbar tersebut. Mestilah segera membetulkan akidah, memperbetulkan akidah dengan segera tanpa bertangguh. Mestilah dia mempelajari akidah tauhid dan meninggalkan segala syirik. Bukan meninggalkan satu syirik, meninggalkan segala syirik. Syirik-syirik akbar, syirik-syirik besar semuanya. Syirik-syirik yang kecil semuanya. Syirik-syirik yang tersembunyi semuanya. Barulah dia benar-benar menjadi orang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia melakukan syirik akbar, maka alasannya bahawa dia jahil, dia tidak mengetahui, dia tersalah, tidak akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Buktinya ayat suratul A'raf, suratul A'raf ayat 30. Mereka tersalah, mereka tidak sengaja melakukan syirik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka wa fariqan haqqo 'alaihim ad-dhalala. Satu bahagian lagi sabit ke atas mereka kesesatan, yakni kesyirikan. Tetap dinamakan syirik. Ini bahaya. Kalau kita mengikutkan logik kita, Allah kan maha pengampun. Kenapa Allah tak maafkan saja orang ni? Maafkanlah. Tetapi Allah telah bersumpah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepadanya selama-lamanya. Tidak akan mengampun dan tidak akan mengeluarkan ia daripada api neraka jahanam. Bagaimanakah kematian kita nanti? Kematian kita nanti, keadaan mati kita nanti ditentukan oleh tauhid kita ketika hidup. Adakah kita bertauhid ataupun melakukan sebarang syirik? Wallahu a'lam. Pengajaran kedua untuk selamat mestilah benar-benar berada di atas hidayah, petunjuk yang lurus, yakni petunjuk Al-Quran dan hadis, yakni akidah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis, akidah yang ditunjuk oleh Nabi dan sahabat. Kata Allah Ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Sekiranya mereka itu beriman sebagaimana berimannya kamu, yakni kamu wahai Nabi dan sahabat, bermakna mereka telah berada di atas hidayah yang benar. Siapakah orang yang berada di atas hidayah yang benar? Yang mengikuti akidah Nabi dan sahabat. Kerana ayat ini tadi ditujukan kepada Nabi dan sahabat. Jadi akidah yang sahih, akidah yang betul, mestilah akidah Nabi dan sahabat. Dan kita mestilah mengikuti akidah Nabi dan sahabat. Bukan akidah selain itu. Bukan akidah pondok. Bukan akidah jamiah mu'tazilah. Bukan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tidak. Akidah Nabi dan sahabat, akidah ashabul hadis, akidah salaf, akidah salaf. Dan semua akidah salaf yang ada dalam kitab ini adalah merupakan ijma. Semua yang disebutkan oleh ulama salaf itu diperakui dan dipersetujui oleh sekalian ulama salaf yang lain, ijma. Kerana itu dalam Al-Quran, hadis dan ijma salaf, kebenaran itu ada dalam Al-Quran, hadis dan ijma salaf. Selain itu adalah kesesatan. Ini tuan-tuan. Dalam akidah Asy'ariyah mereka tidak memakai ijma salaf. Dan mereka tidak menerima hadis, mereka mengatakan hadis-hadis sahih bukan rujukan dalam akidah. Ini pun sudah cukup mengeluarkan mereka daripada Islam. Bukan mengeluarkan mereka daripada Al-Sunnah, mengeluarkan mereka daripada Islam. Cuma kita tidak akan menuduh mereka kerana mereka mungkin tidak tahu kan. Mungkin tidak tahu dan mungkin ikutan-ikutan sahaja mereka sendiri tidak mengiktikadkan. Kita tidak pasti adakah mereka mengiktikadkan akidah Asy'ariyah atau tidak, walaupun mereka mengaku bahawa mereka Asy'ariyah. Yang ketiga ialah kebenaran itu adalah apabila akidah dan ibadah benar-benar mendapati Al-Quran, hadis dan ijma'. Sebagaimana salat, wuduk kita mesti bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita selepas salat dan doa kita, zikir kita, istighfar kita, salawat kita mesti bertepatan dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. lebih-lebih lagi akidah. Contoh akidah apa dia? Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemula, Maha Tinggi di atas arsy. Allah Maha Tinggi di atas pelaminnya, di atas katilnya. Tetapi datang golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Allah bukan di atas arsy. Apakah hukumnya? Allah mengatakan dia di atas arsy, datang fulan dan kelompok fulan, Allah bukan di atas arsy. Allah tidak bertempat. Datang kelompok yang lain, Allah bertempat. Tidak bertempat juga, tapi berada di setiap tempat. Kelompok tadi mengatakan Allah tidak bertempat. Kelompok yang kedua mengatakan Allah berada di setiap tempat. Adakah ini ajaran Nabi? Adakah ini seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran? Tidak. Dalam suratul Mulk sendiri, Allah mengulangi ketinggiannya di atas arasy sebanyak 2 kali atau lebih. Allah telah menurunkan ayat-ayatnya dari tempat yang tinggi. Ma nazzalallahu min syai. Allah tidaklah menurunkan sesuatu. Yang ni Allah tidak menurunkan wahyu, kata orang kafir. Okay. Kalau turun ni daripada mana, macam mana? Macam mana turun? Turun macam mana? Turun tu macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni turun. Turun tu macam ni kan? Jadi turun ni mesti berada di tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Itu sendiri telah mengisyaratkan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Sifat ulu Allah Ta'ala. Ulu Allah ala khalqih. Ketinggian Allah di atas segala makhluknya. Ini akidah. Tapi di alam lain mungkin tidak disebutkan lah. Al-ulu ala khalqihi. Akidah al-ulu ala khalqihi. Akhirnya istiwa ala al-arsh, maha tinggi di atas arsh, tidak disebutkan. Sedangkan di kalangan salaf telah ijma' bahawa sesiapa yang mengingkari istiwa Allah Ta'ala di atas arsh, maka dia bukanlah Islam. Mereka adalah kufar, bukan muslimin di kalangan salaf. Jadi perkara ini bukan perkara kecil, bukan perkara remeh sifat Allah Ta'ala. Bahkan sesiapa menafikan ketinggian Allah di atas arasy, bermakna dia telah menafikan zat Allah Ta'ala, menafikan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Dia telah menafikan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Walaupun lidah mereka menafaskan Allah wujud kidam baqa, tetapi hakikatnya dia telah menafikan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya. Walaupun dia bersembahyang, berpuasa, zakat, haji, umrah, hakikatnya dia telah menafikan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Ini sangat bahaya. Adapun sangkaan-sangkaan, ikutan-ikutan dan taklid semata-mata bukanlah kebenaran. Yani ahlu sunnah wal jamaah mestilah mempelajari akidah sunnah. Jangan semata-mata mempelajari fiqh sunnah atau hadis. Mesti mempelajari akidah sunnah terlebih dahulu. Kerana fiqh sunnah tidak akan berguna tanpa adanya akidah, akidah tauhid yang sahih, akidah salaf yang sahih, tidak akan berguna. Jadi kita mestilah berhati-hati dalam perkara ini. Bagaimanakah cara mati dan keadaan mati yang kita inginkan? Keadaan mati yang kita inginkan, mati di atas tauhid yang sahih. Itulah perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang mati di atas tauhid yang sahih, dia akan mendapat fadilat, kelebihan yang sangat besar yang tidak ada tolok bandingannya. Seperti mana firman Allah di dalam hadis kursi, ya ibn Adam, wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku sedikit pun. Tidak ada syirik. Tauhidnya tidak dicemari oleh sebarang syirik. Nasihat Abu akan datang kepadamu, kata Allah Ta'ala, dengan membawa keampunan untukmu sebesar bumi. Ya'ani Allah Ta'ala mengampunkan segala dosanya. Sesiapa yang memiliki tauhid dan mati di atas tauhid, bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan tauhid dan meninggalkan semua bentuk syirik, Allah akan mengampunkan segala dosanya. Bermula 8 tahun, 7 tahun sehinggalah 70 tahun, semua dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Mati dan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan bersih dari segala dosa. Ini fadilah tauhid. Walaupun banyak dosa mereka, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa mereka semuanya. Abu Zar berkata, adakah kalau mereka itu mencuri, berzina? Kata Nabi SAW, ya, walaupun dia mencuri, berzina, berzina sekalipun diampunkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang datang kepadanya membawa tauhid yang bersih, tauhid yang sahih, bersih dan bersegala bentuk syirik. Ini menunjukkan tauhid lebih besar daripada segala amal, dan tauhid adalah sebesar-besar amal salih. Bukan sembahyang puasa yang sebesar-besar ini. Walaupun besar sembahyang puasa, tetapi tidak dapat menandingi kebesaran tauhid. Sangkaan-sangkaan adalah kejahilan dan kesesatan. Kesimpulannya, golongan sesat dan jahil yang menyangka ia benar, dan golongan sesat yang mengetahui kebenaran tetapi menentang kebenaran. Seperti Abu Jahal, mengetahui kebenaran dan menentang kebenaran. Kedua-duanya adalah sesat. Orang yang jahil lalu ia menyangka dia benar, maka dia sesat, tetap sesat. Sama sahaja dengan orang yang mengetahui kebenaran kemudian menentang kebenaran. Kedua-duanya adalah sesat, kafir, tidak dimaafkan dan diazab pada hari kiamat. Seperti mana ibu bapa Nabi SAW, Amr ibn Luhai, Al-Khuza'i dan Kuffar Quraisy, tidak dimaafkan sedang mereka tidak mempunyai kitab. Mereka tidak mempunyai kitab, mereka tidak mempunyai Nabi di hadapan mereka. Mereka melakukan syirik, mereka tidak dimaafkan. Mikrologik, apalah salahnya Allah memaafkan mereka. Bagaimana dengan muslimin yang melakukan syirik sedangkan di depan mereka ada kitab, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan muslimin yang melakukan syirik sedangkan di hadapan mereka ada ulama, ada Al-Quran, ada hadis-hadis yang telah dibukukan? Tidak akan dimaafkan. Sesiapa yang melakukan syirik, dia tidak akan dimaafkan. Kerana hujjatullah, agama Allah ini telah sampai kepada manusia. Agama Allah Ta'ala, sama ada agama Allah itu didakwahkan atau tidak, agama itu dikira telah sampai. Sama ada dia belajar atau tidak, agama Allah telah sampai kepada telinganya. Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, hadis telah sampai kepadanya, itu pun sudah cukup. Sebab itulah ulama menyatakan, man balaghahu al-Quran faqad qad 'alaihi al-hujjah. Sesiapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, maka telah tertegak hujjah kepadanya dan Islam telah sampai kepadanya. Sama ada dia belajar atau tidak, dia membaca atau tidak, itu masalah sendiri. Masalah kesalahannya sendiri, itu salah sendiri. Tetapi Islam telah sampai kepadanya. Sebab itu Nabi kata, sampaikan daripadaku walaupun satu satu ayat Al-Quran. Siapa yang telah sampai kepada satu ayat Quran saja, bermakna Nabi telah sampai kepadanya. Sekiranya ia ingkar dan tetap melakukan syirik atau kekal di dalam syirik agama kafir, maka ia kafir dan kekal dalam api neraka jahannam. Kufar di sekeliling kita, kufar di sekeliling kita, adakah telah sampai kepada mereka dakwah Islam? Kufar di sekeliling kita, adakah telah sampai kepada mereka dakwah Islam? Telah sampai. Mereka telah pun mendengar azan. Mereka boleh membeli kitab terjemahan Al-Quran dalam bahasa India atau bahasa Tamil atau bahasa Cantonese. Telah sampai kepada mereka dakwah. Kita cuma perlu menambahkan penjelasan saja. Tetapi sekiranya kita tidak melakukan dakwah sekalipun, Islam dikira telah sampai kepada mereka. Sekiranya mereka tidak masuk ke dalam Islam, mereka adalah kufar dan kekal dan api neraka jahannam. Orang yang kafir non-muslim telah sampai kepada mereka Islam. Bagaimana orang menamakan diri mereka muslimin? Bagaimana? Bagaimana dengan orang-orang yang menamakan diri mereka muslimin, orang Islam, ahlu sunnah, bagaimana keadaan mereka? Sudah tentu lebih sampai kepada mereka is Islam. Dan haram, seharam-haramnya mereka melakukan syirik. Maka bagaimana orang yang memakai nama muslimin, yang menyembah berhala, pokok, batu, kubur-kubur, kan? Tokoh-tokoh dimaafkan, menyembah ulama jadian, ustaz jadian, ulama syirik, parti-parti syirik dimaafkan. Jadi manusia ni taksub kepada parti dia. Kalau parti dia kata Syiah itu betul, dia pun ikutlah. Oh, betul ni, takkanlah ulama parti kita salah, kan? Takkan tok guru kita salah, ini salah. Syirik tetap syirik. Ya. Kita mesti beragama dengan dalil, mengikuti tauhid dan meninggalkan tokoh-tokoh. Yang ini tokoh-tokoh yang melakukan kesalahan atau syirik. Sesiapa yang mengikuti tokoh-tokoh, maka dia telah syirik. Mengambil tokoh-tokoh sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala atau Tuhan yang disembah bersama Allah Ta'ala. Allah boleh sembah, tokoh boleh sembah. Ini syirik. Bagaimana orang yang menyembah Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Badawi, Jailani, Ya Nabi, Ya Rasulullah, dan lain-lain dimaafkan. Sedangkan mereka hidup dalam masyarakat muslimin. Di depan mereka ada Al-Quran, Al-Hadis, dan kata-kata salaf, ucapan salaf. Hakikatnya mereka berpaling, tidak bertanya dan tidak mahu memahami agama mereka. Hakikatnya mereka tidak mahu tauhid. Ini menunjukkan kejahilan dalam tauhid, tersalah dalam akidah dan melakukan syirik. Walau kerana jahil adalah tidak dimaafkan selama-lamanya. Ini sangat menakutkan. Dan tauhid ini adalah kewajipan terawal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas seluruh Rasul. Semua Nabi-Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Ta'ala supaya mendakwahkan tauhid. Mengajak masyarakat manusia semuanya supaya mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala syirik. Tidaklah diturunkan kitab-kitab. Tidaklah diutuskan Nabi-Nabi. Tidaklah diwajibkan dakwah dan jihad melainkan untuk menegakkan tauhid. Untuk menegakkan tauhid, bukan suruh puasa dulu, bukan suruh buat haji dan umrah dulu, tetapi supaya mengajak tauhid dan menegakkan tauhid terlebih dahulu. Sesiapa yang telah menegakkan tauhid, maka telah benarlah dakwahnya dan dakwahnya dan diterima segala amalnya. Dan malaikat diturunkan ke atas nabi-nabi supaya menyampaikan wahyu berkaitan dengan tauhid. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, kata Allah Ta'ala. Berilah peringatan kepada manusia semuanya bahawa sesungguhnya tidak ada sembahan yang benar melainkan aku, maka bertakwalah kamu kepadaku, yakni dengan meninggalkan segala syirik. Mana? Segala syirik. Dari mukadimah ni panjang kan, sampai 8 muka surat mukadimah. Mukadimah yang panjang pula. Jadi kita terus kepada matan yang pertama dalam kitab Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala. Muka surat yang ke-9, muka surat 9. Al-Hafiz Ismail Ibn Abd al-Rahman As-Sabuni rahimahullahu taala berkata, إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. Sesungguhnya أصحاب الحديث, yani orang-orang yang mengikuti hadis. Siapakah orang-orang yang mengikuti hadis? Orang-orang yang betul-betul beriman kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang betul-betul mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan betul-betul beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ditakrifkan ashabul hadis dia apa dia? Al-mutamassikin bil kitab was sunnah. Yang berpegang teguh dengan al-kitab dan as-sunnah berdasarkan kefahaman salafus salih. Jadi tauhid kita tak boleh terjemah sendiri atau tafsir dengan sendiri. Allah sendiri telah mentakrifkan tauhid dan mengajarkan tauhid. Manusia tidak boleh mentafsirkan tauhid. Manusia hanya mengambil tauhid ini terus daripada Allah, Rasul dan sahabat. Bukan rekaan sendiri, bukan ceramah sendiri, tak. Terus daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kefahaman sahabat. Kalau sahabat mengatakan tangan Allah adalah tangan, maka kita mesti mengatakan tangan Allah, dua tangan Allah adalah dua tangan yang tidak sama, yang maha agung, yang tidak sama dengan tangan mana-mana makhluk. Mengapa As-Sabuni mengatakan al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah, orang yang berpegang teguh dengan al-kitab dan sunnah, yakni orang yang mengikuti sunnah dan beramal dengan sunnah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dikatakan, siapakah ashabul hadis, siapakah ahli hadis? Ahli hadis ni dalam bahasa kita ahlu sunnah wal jamaah tu ni. Siapakah ahlu sunnah wal jamaah? Yani orang yang akidahnya mengikuti akidah Al-Quran dan hadis. Bukan akidah-akidah itu najin, bukan. Bukan risalah itu tauhid, bukan jauhar itu tauhid. Akidah Al-Quran dan hadis. Beza kedua ni, beza. Banyak beza dia. Lebih kurang ada 15 hingga 70 perbezaan besar di antara akidah al-sunnah yang tulen yang sebenar dengan akidah syair. Ada beza yang besar. Ada perbezaan yang besar. Bukan tidak berbeza-beza. Contohnya ta'rif iman. Al-sunnah mengatakan iman itu adalah percaya dengan hati, melafazkan dengan lidah, beramal dengan anggota. Siapa tidak beramal, tidak beriman. Siapa tidak mengucap, tidak beriman. Tetapi di sini, asyairah, iman itu hanyalah semata-mata dengan percaya di dalam hati, atas diq. Percaya dalam hati. Tak semayang pun tak apa. Kan? Tak haji pun tak apa, tapi hati telah beriman. Cukup dah. Adakah ini benar? Ini terluar daripada Islam. Ta'arif iman yang sebegini terluar daripada Islam. Bukan ini iman yang diajar oleh Allah dan Rasul. Bukan ini iman dan Islam yang dikendaki oleh Allah dan Rasul. Ini kerana ada orang-orang hadis, guru hadis, master hadis, PhD hadis, tetapi mereka bukan ashabul hadis yang sebenar. mereka adalah klon tetapi bukan tulen. Dia tuan. Ada tok-tok guru hadis yang menolak hadis. Adakah ustaz, adakah hadis-hadis sahih ini rujukan dalam akidah? Bukan, kata dia. Hadis-hadis sahih bukan rujukan dalam akidah. Rujukan akidah yang pertama ialah akal, kata dia. Yang kedua Al-Quran. Paling tinggi pun hadis mutawatir. Hadis sahih tak termasuk, kata dia. Mungkin kebanyakan orang awam tidak mengetahui perkara ini. Banyak tok guru hadis, syekh hadis, ustaz hadis, tapi dia ada kesilapan besar dalam akidah. Kerana dia bermula dengan hadis, hadis fiqah, fiqah hadis. Dia tidak bermula dengan akidah sunnah. Dia memulakan pengajiannya dengan fiqh sunnah. Ini kesilapan. Ini kesilapan. Ada seorang ustaz hadis ditanyakan kepada beliau, kepadanya, ustaz, Nabi SAW mengatakan umat ini akan terpecah kepada 73 kelompok. Satu sahaja yang akan ke syurga dan 72 lagi akan ke neraka jahanam. Adakah hadis ini sahih? Kata dia, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sah. Tidak sahih, masya-Allah. Sedangkan hadis ini menurut Ahlussunnah Wal Jamaah adalah hadis sahih yang bertaraf mutawatir. Bertaraf mutawatir, wajib kita beriman dengannya. Sekiranya kita tidak beriman dengannya, maka kita terkeluar dari Islam. Ini hati-hati. Bukan semua PhD hadis, master hadis, guru hadis yang mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abi Dawud itu betul-betul memahami akidah sunnah. Ada beberapa kesilapan. Jangan kita terlampau taksub, kan? Seorang hadis fulan, tokoh hadis fulan ditanya oleh ustaz, adakah hadis sahih itu tarafnya qat'i? Kata dia, hadis sahih tidak qat'i. Hadis sahih itu zanni, sebut gitu. Sanadnya zanni. Yang 70, kebenarannya hanyalah 70% hingga 75%. Tidak menjadi rujukan dalam bab akidah, kata dia. Ustaz, adakah hadis-hadis berkaitan dengan pengharam muzik adalah sahih? Dia pun menjawab, hadis-hadis berkaitan dengan pengharam muzik tidak sahih menurut Ibn Hazm dan Qaradawi. Adakah kita perlu mengikut mereka? Adakah kita boleh mengikuti mereka? Tidak boleh kita mengikuti mereka. Apabila kita telah jelas kepada kita bahawa hadis-hadis berkaitan dengan pengharaman muzik adalah sahih, wajib kita beriman kepada. Bukan semestinya fulan adalah guru hadis, master hadis, PhD hadis, dia betul-betul tulen ahli hadis. Bukan, belum tentu lagi, belum tentu. Dan ini tidak ada kena-mengena dengan orang berada di timur atau di barat, tuan. Belum tentu. Sebab itulah ashabul rahimahullah ta'ala menta'arifkan ashabul hadis sebagai al-mutanassikin bil-kitab wa-sunnah, yang betul-betul berpegang teguh, beramal, beriman dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini ditanya, ustaz, apakah akidah yang betul? Akidah betul atau akidah salah pun betul? Akidah Asy'ariyah pun betul? Akidah Maturidiyah pun betul? Nah, ini salah. Ini salah. Dari segi emosi, memang kita nak anggap Islam, orang Islam Melayu ni semua betul, kan? Orang Malaysia ni semua betul lah. Semua betul. Dari segi emosi lah. Tetapi, kebenaran itu bukan ditentukan oleh emosi kita. Kebenaran itu ditentukan oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang menentukan benar dan salah. Ini akidah yang wajib kita imani dan i'tiqadkan dalam hati kita, tanam dan betul-betul dalam hati kita. Nak baca ya Rabbul. Hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah memelihara orang-orang yang hidup dari kalangan mereka, yang dikenal ashabul hadis tadi. Ini sifat-sifat Ahlu Sunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan untuk ashabul hadis, untuk ulama sunnah dan Ahlu Sunnah. Mendoakan ulama sunnah dan sekalian Ahlu Sunnah, Ahlu Sunnah wa rahima amwatam. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang mati dari kalangan mereka, dari kalangan ashabul hadis dan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang tulen. Ini dekat Ipoh sana kan, kita panggil ya semua ustaz, semua ustaz kita semua Ahlu Sunnah. Memanglah dari segi emosi memang macam tu lah tuan. Semua ustaz kita semua Ahlu Sunnah, memang betul lah. Dari segi emosi kita memang macam tu lah. Kalau kita nak sangka baik, memang macam tu lah cara kita. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Ashabul Hadis atau Firqatun Najiyah, golongan yang terselamat itu siapa? Ditentukan oleh Allah dan Rasul, bukan oleh, ditentukan oleh emosi kita. Ahlu Sunnah yang kita kendaki adalah Ahlu Sunnah yang selamat daripada api neraka Jahannam secara tulen. Terjamin selamat daripada api neraka Jahannam. Al-Firqatun Najiyah. Itu yang kita nak. Bukan sebarangan Ahlu Sunnah. Sekiranya lafaz Ahlu Sunnah yang kita mahukan, semua orang Melayu semua mengaku Ahlu Sunnah. Dari Perlis hinggalah ke Sabah, semua dimaku Ahlu Sunnah. Bahkan yang tak semayang sekali pun mengaku Ahlu Sunnah. Tak semayang. Adakah itu yang dikendaki oleh Allah dan Rasul? Yang mentaarifkan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah Nabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku, mengikuti akidah dan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Sebab itulah segala ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, maka itu bukan ibadah, bukan ibadah. Kemudian As-Sabuni menyebutkan yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu, ashabul hadis itu, yang adalah orang-orang yang menyaksikan wahdaniyah Allah Ta'ala, yakni keesaan Allah Ta'ala. Bagaimana menyaksikan keesaan Allah Ta'ala? Dengan mempelajari makna-makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah tadi? Apa makna la ilaha illallah tadi? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang benar melainkan Allah Ta'ala. La yastahiqqul ibadata illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Semua tuhan-tuhan palsu yang lain adalah batil, tidak berhak disembah. Kita terus kepada tajuk ahli hadis adalah ahli tauhid dan ma'rifah. Jadi ahli hadis adalah ahli tauhid. Apakah tanda yang terbesar dan tanda yang pertama bagi ahli sunnah? Apakah tanda yang terbesar dan tanda yang pertama bagi ahli sunnah? Apa dia? Beliau, apa dia tanda yang terbesar dan tanda yang pertama bagi ahli sunnah? Apa jawapannya? Tanda yang pertama bagi Ahlu Sunnah, yang terbesar bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, ashabul hadis, salafi, atau kita sebut salafiin. Apa tanda yang terbesar? Apa dia? Tanda yang terbesar dan terpenting bagi Ahlus Sunnah ialah mementingkan Tauhid. Menjadikan Tauhid adalah urusan yang pertama dan terbesar dalam hidupnya. Dia mempelajari Tauhid, mengikatkan akidah yang sahih, Tauhid yang sahih, mengajarkan Tauhid, mendakwahkan Tauhid, memerangi syirik dan bersabar di atas Tauhid. Jadi kalau tuan-tuan mendakwahkan Tauhid, sudah pastilah tuan-tuan akan menghadapi ujian-ujian sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi, Nabi dan Rasul, juga sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Saya dibela sendiri lah tuan-tuan, mengajar di masjid kali terakhir pada tahun 2016. Di Perak saya mengajar dalam masjid kali terakhir tahun 2016 di Ipoh. Baru sekali mengajar, dia potong nama tuan-tuan, potong nama tengah-tengah Ipoh. Anak kata kenapa lah potong nama ni? Dapat cerita, oh Ustaz Fulan ni dia kata menghina Imam Syafi'i. Ada pun terkejut lah, sejak bila pulalah saya menghina Imam Syafi'i ni? Fikir-fikir apa yang aku ajar kat kampung ni sehingga menghina Imam Syafi'i ni? Rupa-rupanya kuliah pertama di masjid tu saya dah sebut kedudukan arwah ni tak betul kan. Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah. Datang cerita Ustaz Fulan menghina Imam Syafi'i dan menghina mazhab Syafi'i. Barulah saya tersedar bahawa kenduri arwah ni mazhab Syafi'i rupanya. Masya Allah, kenduri arwah ni mazhab Syafi'i. Di mata orang Melayu, di mata imam-imam, bila ada rezeki masjid, Masya Allah Ta'ala. Rupanya kedua arwah ni adalah mazhab Syafi'i dalam pemikiran mereka. Masya Allah. Tapi kalau mereka jujur lah tuan, dia memang boleh merujuk kepada hadis, boleh merujuk kepada ijma' sahabat, boleh merujuk kepada kesepakatan empat mazhab, seluruh mazhab Islam mengharamkan. Boleh, kalau sekiranya mereka jujur, mereka akan bertemu dengan kebenaran yang sangat mudah. Sangat mudah untuk mencari kebenaran dalam perkara ini. Tetapi sangat malang dan sedihnya, mereka telah mengiktikadkan bahawa dalam mazhab Syafi'i, kenduri arwah ni wajiblah. Wajib kenduri arwah rupanya. Baru kita tahu, dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru, makna dia dalam mazhab Syafi'i ni wajib kenduri arwah. Mengkritik kenduri arwah bermakna mengkritik Imam Syafi'i, menghina Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi saya pun mengajar di markas-markas lah tuan, rumah-rumah kedai itulah. Tahun 2018 baru masuk masjid ini. Lama dah tak masuk masjid ini. Masuk masjid, masuk semayang je lah kan. Masuk semayang. Jadi ahli hadis adalah ahli tauhid. Yang ini sesiapa yang tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, tidak mengenal Allah Ta'ala, maka dia bukanlah ahli hadis, bukanlah ahli sunnah. Ahli sunnah yang sebenar, yang turin, yang hakiki ialah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan sebagai ahli hadis atau ahli sunnah wal jamaah wajib dengan bukti-bukti. Jadi pengakuan tidak semata-mata boleh, pengakuan tidak boleh, tetapi ia tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkan kita daripada azab Allah. Ini ijma'. Sekadar mengucap tidak boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, tidak dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka jahannam, dan tidak akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tidak. Bukan semudah itu. Iaitu bukti ilmu. Jadi mesti ada bukti ilmu. Kita mempelajari akidah sunnah. Akidah al-sunnah kita mesti belajar. Mesti ada kitabnya, gurunya, tempatnya. Mesti ada bukti ilmu, akidah dan amal. Kerana akidah itu ilmu dan amal. Al-Sunnah wal-Jamaah mesti mempelajari akidah sunnah. Jangan kita mengabaikan atau terabaikan akidah sunnah ini. Kita tidak belajar hadis semata-mata, fiqah sunnah semata-mata, tidak. Mesti mempelajari akidah sunnah. Barulah kita dinamakan sebagai ashabul hadis atau al-Sunnah wal-Jamaah. Memenuhi rukun-rukun. Rukun-rukun akidah. Rukun akidah ni apa tadi? Nafi dan isbat. Ini semua kita tahu lah. Kita boleh baca lah. Kita baca, kita fahami. Yang ini menafikan segala Tuhan yang batil, agama yang batil, dan mengisbatkan, mengakui ketuhanan Allah Ta'ala yang berhak disembah satu-satunya. Sifat-sifat dan syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat al-sunnah, syarat-syarat sah, asyhadu al-syahadatain, mestilah kita mempelajarinya dan mengetahuinya. Dan juga tambahan lagi, pembatal-pembatal syahadah mesti kita tahu. Ada pun pengakuan kosong, nama al-sunnah mata-mata, dakwaan al-sunnah mata-mata, tanpa bukti, maka itu tiada nilai di dalam Islam dan tidak akan diterima di sisi Allah Azza, Azza wa Jal. Pengakuan semata-mata adalah sia-sia dan palsu. Kan, macam cinta palsu lah. Kan? Saya cinta awak siang dan malam, 24 jam mandi tak basah. Kan? Tapi tak nak juga. Dan dah 10 tahun cinta, tak ada juga. Nak datang minang, kan? Nak berkahwin, betul-betul tak ada. Kan? Ini cinta palsu. Kan? Jadi itu dengan akidah, ada akidah al-sunnah wal-jamaah yang tulen, ada akidah al-sunnah palsu. Ada palsu. Ustaz punya tu ustaz. Ustaz sunnah yang tulen, ustaz syirik. Ada ustaz syirik. Ada ustaz sunnah yang tulen, ada ustaz sunnah yang sekadar pro sunnah saja. Pro je. Bukan sunnah tu. Pro je. Ha, ini bahaya juga. Dan kadang-kadang yang pro ni lebih banyak menghina ahlu sunnah yang tulen tadi berbanding asyairah sendiri. Ini bahaya pro saja. Kita pun tak dapat mengetahui bagaimanakah mereka boleh menamakan diri mereka sebagai pro. Adakah itu nama yang dikenali oleh Allah dan Rasul? Kita bukan pro kepada sunnah. Kita mesti mengikuti sunnah. Mesti mengikuti sunnah. Pengakuan semata-mata, yang pengakuan al-sunnah wal-jamaah semata-mata adalah sia-sia dan palsu, tidak dapat menyelamatkan tuannya di akhirat daripada azab api neraka jahannam dan tidak memasukkannya ke dalam syurga. Ini kerugian bagi orang yang mengaku al-sunnah tapi tidak mempelajari akidah al-sunnah. Pada zaman silam, Mu'tazilah mendakwa diri mereka al-sunnah wal-jamaah. Begitu juga Mu'tazilah moden pada hari ini dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah Jahmiyah. Hakikatnya Asy'ariyah Maturidiyah hari ini adalah Jahmiyah. Walaupun ada beberapa perkara mereka berbeza-beza dengan Jahmiyah terawal, tetapi hakikatnya mereka adalah Jahmiyah. Semua mereka menafikan istiwa di atas arasy contohnya. Jadi ulama syirik dan pengikut tawarid bukanlah muslimin, apalagi ahlu sunnah. Antara sifat ashabul hadis dan ahlu sunnah ialah pertama, al-mutamassikun bil kitabi was sunnah, iaitu berpegang teguh dengan al-Quran, al-hadis dan ijma'. Contohnya Al-Quran dan hadis ijma' mengatakan kafir ini boleh berlaku dengan tiga perkara, dengan tiga atau empat cara. pertama dengan i'tiqad, dengan takzim. Bila kita mendustakan Allah dan Rasul, mendustakan Al-Quran dalam hati kita, maka terkeluarlah kita daripada Islam dan kita menjadi kafir. Atau kita melafazkan kalimah kufur seperti mencaci Allah, mencaci Rasul, mencaci Islam, mencaci Al-Quran, hadis, maka ini terkeluar daripada Islam. Ini kalimah kufur. Atau kita sujud kepada berhala, sujud kepada kubur, maka ini kufur, dan orang yang melakukannya dinamakan kafir, murtad, musyrik, terkeluar daripada Islam. Dan dia mestilah bertaubat dan mengucap semula dengan segera, kan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekufurannya. Tetapi Ahlu Sunnah pada hari ini mengatakan, sujud kubur belum tentu kufur, kan? Kalau waktu mencaci Al-Quran kan belum tentu kafir, sebab kita tak tahu hati dia. Ini salah dengan Ahlu Sunnah. Ini menunjukkan dia tidak menerima kekufuran melainkan takzib, kekufuran dalam hati semata-mata. Takzib qalbi. Kalimah kufur tidak kafir, tidak kufur. Perbuatan-perbuatan kufur dianggap tidak kufur. Ini adalah fahaman Jahmiyah Murji'ah. Fahaman seperti ini adalah fahaman yang terkeluar dari Islam. Kita kata fahaman lebih lah. Murji'ah Jahmiyah ni apa benda kan? Apa benda fahaman Jahmiyah Murji'ah? Apa? Kita nak sebut dengan kalimah apa? Nama kalimah apa? Boleh jawab? Boleh ada? Siapa jawab kita bagi RM5. Boleh? Okey, naiklah RM10. Okey, anda tutup je cepat. Kita namakan liberal lah. Murji'ah ni kita sebut liberal lah. Jadi Murji'ah ni adalah asal kepada liberal. Jadi liberalism tidak suka difahami, kerana moyang kepada liberalism, pluralism ni sudah ada dalam akidah Ahlus Sunnah Jamaah, yakni fahaman irja' yang dinamakan mereka itu sebagai Murji'ah Jahmiyah. Adakah Murji'ah Jahmiyah itu Ahlus Sunnah? Bukan Ahlus Sunnah. Bukan saja terkeluar daripada sunnah, bukan saja bukan Ahlus Sunnah, tetapi mereka itu bukan Islam sekalipun. Bukan Islam. Terkeluar daripada Islam. Satu akidah yang terkeluar daripada Islam. Jadi Murji'ah, Jahmiyah, Quburiyah, Liberalism, Liberalia, terkeluar daripada Islam. Bukan Islam. Walaupun mereka menamakan diri mereka Islam, bersembahyang, berpuasa, atau berhaji. Ini hati-hati juga. Berhati-hati. Jadi Al-Quran dan hadis mengatakan iman sekian, tapi mereka mengatakan iman begini. Al-Quran dan hadis mengatakan kufur tu begini, begini, begini. Mereka mengatakan kufur tu dengan hati sahaja, kan? Orang sujud kepada kubur, orang sujud kepada berhala, belum tentu kufur. Itu tanda-tanda kufur, petanda kufur, petunjuk kepada kufur. Ini terkeluar daripada Islam. Ini terkeluar daripada Islam. Kena hati-hati. Jadi dalam bab iman dan kufur, kita mesti merujuk ta'rif yang dita'rifkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekiranya kita tidak merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dalam bab ini, kita akan menyeleweng, kita akan mengambil ta'rif iman dan kufur menurut Murji'ah Jahmiyah yang hakikatnya adalah liberalism. Dengar dulu ya, kita. Ha? Semua balik, ada 5 minit lagi ya. Berhujjah dan mengikuti 3 perkara ini dalam kehidupan beragama, dalam akidah dan ibadah dan akhlak, muamal dalam segala aspek kehidupan, dan bertahkim kepadanya. Yang bertahkim merujuk kepadanya, ini berhukum kepadanya. Dalam semua urusan kita mestilah berhukum kepada 3 perkara ini, yakni Al-Quran, Kitabullah, Al-Hadis dan ijma' salaf. Ijma' di kalangan sahabat, betul kan? Pertamanya. Ini telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bahawa al-jamaah itu adalah kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu berseorangan, yakni di atas Al-Quran, hadis dan ijma. Sesiapa yang berada di atas akidah Al-Quran, hadis dan ijma, maka dialah al-jamaah ataupun dialah al-sunnah wal jamaah. Jadi orang Melayu dia takrif ke al-sunnah wal jamaah tu apa dia? Golongan kalau apa? Golongan majoriti. Kita mestilah mengikuti golongan majoriti. Betul tak? Adakah Nabi SAW menamakan golongan majoriti sebagai al-sunnah? Tidak. Tidak ada dalam hadis Nabi kata ikutlah golongan majoriti. Kalau ada asal dengan salaf pun ikutilah golongan majoriti, maknanya majoriti pada zaman salaf. Kerana majoriti pada zaman salaf adalah berada di atas akidah yang sahih. Bukan semua zaman majoriti itu betul. Nah, ini kita kena betulkan kefahaman. Orang Melayu kalau ditanya apakah akidah al-sunnah wal-jamaah, akidah golongan majoriti. Ini adalah ta'arif yang salaf. Bahkan ta'arif ini akan menggelincirkan seseorang sehingga dia terjatuh ke dalam api neraka jahannam. Ta'arif ini mesti betul. Bukan merujuk kepada guru-guru yang ada guru-guru syirik kita mengikuti kawan-kawan, ada tradisi, kelompok-kelompok yang tertentu, mengikuti adat dan kefahaman akidah masyarakat, pemimpin-pemimpin tertentu, tokoh-tokoh agama, mimpi, perasaan, emosi ataupun akal, kan? Rasa-rasanya macam ni lah akidah sunnah ni. Rasa-rasa boleh rasa-rasa kita, dia tak boleh rasa-rasa kan? Mesti kita mempelajarinya daripada Al-Quran, hadis dan ijma'. Ini kerana ramai yang mendakwa diri mereka sebagai ahlul hadis dan sunnah, yakni ahlu sunnah, sunnah wal jamaah, tetapi menyeleweng daripada Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma', tafsiran dan kefahaman salaf. Contoh yang tadi, guru yang menyediakan hadis, tetapi ada beberapa part-part yang mereka menyeleweng daripada ahlu sunnah. Cuma kita tidaklah menyalahkan mereka kerana kita pun zulur macam itu, kan? Kita pun dulu macam itu. Mungkin 15 tahun yang lepas orang tanya Ana apa dia darajat hadis-hadis muzik, kan? Kita mesti jawab akidah hadis muzik itu kan tidak sahih. Muzik itu harus mengikuti pendapat Al-Ghazali, Al-Qaradawi dan Ibn Hazm. Bila kita telah matang sedikit, kita barulah faham bahawa hadis-hadis ini sahih. Dalam kita berpegang dengan hadis dan meninggalkan tokoh-tokoh kita tadi, kita tinggalkan pendapat Al-Ghazali, tinggalkan pendapat Al-Qaradawi dan Ibn Hazm, dan kita mengambil pendapat Nabi SAW. Ini kewajipan dalam akidah. Walaupun hati kita pedih dan pahit, masih mau main muzik lagi, kan? Tapi wajib kita meninggalkan emosi dan kembali berpegang kepada sunnah. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, "Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi." Apabila sahih satu-satu hadis itu, maka itulah peganganku. Itulah akidahku dan mazhabku. Apabila telah sahih hadis Nabi dalam sesuatu masalah, kata Imam Syafi'i, maka tinggalkanlah seluruh pendapat seluruh manusia semuanya tanpa mengira siapakah dia, sehebat mana pun dia, kita tinggalkan. Walaupun kita mencintainya dengan kecintaan yang besar, kan? Kita tinggalkan. Mestilah cinta kita kepada Nabi lebih besar daripada cinta kita kepada kekasih-kekasih kita tadi, guru-guru kita dan tokoh-tokoh kita. Di sisi al-sunnah wal-jamaah, syi'ah rawafid kufar. Tok guru kata syi'ah rawafid ni adalah saudara kita, mereka itu Islam, Muslimin, mazhab Islam, maka kita tinggalkan. Tinggalkan. Walaupun itu tok guru kita atau bekas guru kita, tinggalkan. Kembali kepada aqidah sunnah yang mengkafirkan rawafid syiah. Kembali. Pendapat parti yang salah, wajib kita tinggalkan. Pendapat tokoh parti yang salah, wajib kita tinggalkan. Pendapat tokoh guru yang salah, wajib kita tinggalkan. Sebaliknya, wajib mengikuti. Sebaliknya, mereka mengikuti ahli kalam, Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Quburiyah, para mubtadi' dan buku ilmul kalam. Jadi buku-buku jawi yang ada pada hari ini adalah buku ilmul kalam, bukan kitab tauhid al-sunnah. Bukan kitab aqidah al-sunnah, Aqidatul Najih, Risalatul Tauhid, kitab Baquratul Amani, itu buku ahli kalam, aqidah ahli kalam. Itu bukan tauhid al-sunnah. Sebenarnya tadi tuan-tuan belajar Aqidatul Najih, belajar. Tak belajar, alhamdulillah lah, selamat. Siapa yang belajar ilmul kalam, dia mubtadi dhal, dia ada ahli bidah dan sesat. Selamat tuan-tuan. Jadi orang-orang awam ni lebih selamat daripada ustaz. Ustaz-ustaz dia dah ada akidah sesat, dah ada dah. Dia dah belajar kitab tu, kitab ni, kitab itu. Dia dah ada tok guru yang dia taksub. Tapi orang awam, Allah mengasihi mereka dan memberi hidayah kepada mereka dan menyelamatkan mereka daripada pelbagai kesesatan. Orang awam yang banyak buat maksiat tetapi tidak terlibat dengan ilmu kalam, akidah sesat, ajaran sesat, dia selamat. Tapi ustaz sesat, dia mengajar ilmu kalam, kan? Hawadis, qadim, bertempat, tidak bertempat, jisim, tidak berjisim, jauhar, tidak berjauhar. Hai, ini pening pada ni. Ini bukan akidah sunnah. Kan? Dia cuba apa? Allah tu wujud. Adakah Allah itu ainul wujud? Ataupun bukan ainul wujud? Faham tak? Faham tak? Ini bukanlah menyebabkan penangan. Faham tak faham? Tak faham. Kalau tak belajar perbahasan macam ni, tak sah iman tu, dia tu. Mati kafir, mati fasik. Jangan main. Masuk pondok, mesti masuk pondok. Nak belajar wujud je 40 tahun, dia kata. Awak berkata, Masya Allah, ini betul-betul guru ni. Ini betul-betul Islam. Ini hebat. Hebat, main, jangan main. Ini dah wali, kan? Ditakut-takutkan manusia. Kalau sifat wujud belajar 40 tahun, sifat 20 tahun. Berapa tahun, tuan-tuan? 40 tahun dalam 20 tahun. Ha? 8,000 tahun ke? Ha, 800? 800 tahun? Masya Allah. Masya Allah. Falsafah atau ajaran-ajaran sesat. Tuan tahu falsafah apa ni? Falsafah tahu kan? Apa ni falsafah? Falsafah tahu apa ni? Ha? Ada yang nak bagi tahu tentang falsafah? Apa benda falsafah ni? Falsafah yang dimaksudkan adalah falsafah aqliyah yang membahaskan zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan akal Yunani. Itu mana falsafah. Falsafah ni ada banyak. Falsafah matematik, falsafah alam, falsafah kimia. Yang bahaya ni falsafah ketuhanan. Jadi alif falsafah Yunani dan Greek, cuba membahaskan tentang ketuhanan dengan akal yang mereka cipta. Akal macam cipta, Allah itu tidak berzat, Allah itu tidak berjisim, Allah itu tidak berjauhar, Allah itu tidak arad, Allah itu menyalahi segala segala hawadis. Itu falsafah tu. Kemudian ahli kalam ambil sebahagian daripada ahli falsafah ni, jadilah mereka itu ahli kalam. Kedua-duanya terkeluar daripada Islam. Tetapi istilah-istilah tadi dimasukkan ke dalam akidah kitab tauhid, dimasukkan ke dalam kitab tauhid. Malangnya masyarakat menganggap itu adalah akidah Islam. Kesian kita tuan. Kita menganggap falsafah itu, istilah-istilah falsafah dan istilah ilmu kalam tadi, itulah tauhid. Dekat luar kitab tulis risalatu tauhid. Betul kan? Dan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran sesat, terdapat juga ahli hadis yang palsu. Ahli itu kan, bukan semua ahli itu betul. Kan? Ada kawan saya, master hadis, pensyarah juga. Dia tanya, adakah hadis ni sahih? Dia kata, hadis palsu. Dia kata, hadis ni sahih. Hadis ni disahihkan oleh ulama melalui mimpi. Oh, insyaAllah. Ini bukan al-sunnah. Kalau dia mengajar hadis, dia bukan al-sunnah. Dia keluar dari Islam. Boleh nak mimpi mensahihkan hadis. Nak tahu hadis dia tidur kan? Nak tahu hadis dia tidur. Boleh kan tuan? Tidur mimpi kan? Setan datang, hadis ni sahih kata dia. Ah sahih lah. Sahih kata dia. Mimpi yang tadi hadis ni sahih. Macam tu tuan. Masya Allah. Nampak macam kelakar kan? Tapi wujud yang wujud secara berluasa di alam nyata. Macam kelakar. Tapi yang kata tadi seorang pensyarah hadis di universiti atau college antar berantau. Masya Allah. Ada al-sunnah wal jamaah yang palsu dan sesat kerana mengikuti akidah ilmu kalam dan amal-amal bidah atau mencintai ahli bidah. Siapa yang mengikuti akidah ilmu kalam, dia bukan al-sunnah. Itu kaedah tadi. Rentak oleh salaf. Sesiapa yang beramal dan amal-amal bidah walaupun dia menamakan diri al-sunnah wal jama'ah swajam, maka dia bukanlah al-sunnah. Atau dia mencintai ahli bid'ah. Yang wajib kata al-sunnah ialah membantah ahli bid'ah, memberikan peringatan kepada muslimin supaya menjauhi ahli bid'ah. Tapi dia sebaliknya membela ahli bid'ah, memuji ahli bid'ah, mencintai ahli bid'ah, duduk di dalam majlis-majlis ilmu ahli bidang ustaz-ustaz sesat dan ulama syirik. Maka mereka ini bukan al-sun sunnah. Ini tiga perkara. Siapa yang terlibat dengan kalam atau beramal dengan amal bidang atau mencintai ahli bidang, maka dia bukanlah al-sunnah. Ini kita kena perhatikan, guys. Ini kita wajib berhati-hati dengan ini. Allah Ta'ala. Ada soalan tu? Ustaz tak keluar dia. Nah, jelas, penjelasan. Alhamdulillah, ini ada soalan yang bagus tu. Jadi sama ada ustaz atau orang Islam ni berdakwah atau tidak berdakwah, hakikatnya dakwah Islam telah sampai kepada kufar. Dan sekiranya mereka tidak menganut Islam, tidak masuk ke dalam Islam, mereka tetap dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Cuma berdakwah tetap wajib. Berdakwah ni ke atas muslimin ataupun ulama ataupun ustaz-ustaz ni wajib. Cuma peluang kita untuk berdakwah ni susah. Mungkin kat Pinang ni senang sikit lah. Tapi macam saya duduk kampung Melayu je, tak ada Cina keliling. Cina India tak ada. Jadi nak berjumpa tak ada peluang. Sekolah-sekolah Melayu macam saya sendiri, sekolah Melayu. Masuk sekolah agama, masuk sekolah Melayu, sekolah agama. Masuk universiti ambil syariah pula, tak berjumpa orang kafir. Jadi nak menyalahkan ustaz-ustaz, ustaz tidak berdakwah pada kafir, itu tidaklah benar. Tapi ada bagus juga kita hentam ustaz-ustaz ni kan, betul pun. Ada kebenaran juga. Contohnya mualaf-mualaf datang kepada kami, dia menghentam ustaz-ustaz dan mati anak sakit dia. Tapi kita rasa tercampur juga lah, sebab cakap dia tu ada betul juga. Lepas mualaf tu berdakwah di masjid kami tu, anak besok tu pergi jumpa orang Cina. Pergi jumpa orang Cina, anak kata, "Hello, bila mau Islam?" Teguh kita, "Bila mau Islam?" Besok tu anak pergi lagi kedai mana lah, kedai gunting. Ada 4-5 orang tukang gunting dia. Nak kata macam mana aku nak ajak dia ni masuk Islam? Masa dia tengah gunting tu tak boleh cakap lah, kerana dia cucuk kan. Lepas siap gunting tu anak pergi jumpa toke dia. Nak kata sekarang ni harga bang semua naik ya, nanti gunting pun mesti mahal kan. Oh untunglah ya, insyaAllah lah dia kata. Dia tak kata insyaAllah lah, mungkin lah dia kata. Mahal, gunting pun mahal, charge nanti dia tu. Nah, berkabar toke, sehat lah, sehat. Sebelum balik tu anak salam dia, anak kata, "Bila mau Islam?" Anak memang dakwah orang kapi kan. Sebab apa anak dakwah orang kapi tadi? Sebab ada kritikan daripada mu'alaf tadi. Elok juga dikritik tu kan, menggerakkan ustaz-ustaz yang tidur. Betul juga kritikan dia tu. Dakwah tetap wajib, dakwah tetap wajib kepada muslimin atau ahli bidah atau orang kafir, tetap wajib. Tetapi sekiranya ustaz atau muslimin tidak berdakwah sekalipun, dakwah sebenarnya telah sampai kepada kufar. Sebab Al-Quran terjemahan sudah ada, hadis telah ada, azan telah ada. Sekiranya mereka tidak mahu berusaha memahaminya, itu salah, kesalahan atas tengkuk mereka sendiri, di atas kepala mereka sendiri. Tapi dalam masa yang sama dakwah tetap wajib, tetap wajib. Maksudnya kalau kita tak berdakwah, kita berdosa lah, kita berdosa lah. Tapi sekiranya kita tidak berdakwah, mereka tetap wajib masuk ke dalam Islam, tetap wajib usahakan, tetap wajib memahami Islam itu dengan diri mereka sendiri, dengan usaha mereka sendiri. Kerana dari segi hukum, dakwah Islam telah sampai kepada mereka. Sebab tu Nabi kata apa? Siapa-siapa yang telah mendengar tentangku dari kalangan Yahudi atau Kristian yang Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, dia akan menjadi penghuni api neraka Jahannam. Nabi tak bagi excuse. Dengar yang Nabi, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikira sampai dakwah Islam kepadanya. Kalau dia tidak berusaha untuk memahami Islam, tidak berusaha untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kesalahan dirinya sendiri. Dalam masa yang sama, dakwah tetap wajib ke atas kita. Ada soalan lain kan? Ustaz, saya kita tak belajar agama, kita tak tahu agama tu, kita tahu juga tentang agama dia. Kita pasti dia tahu, kita ambil soalan, kita buka, dia nampak apa di dalam, apa-apa tu lah. Itu sendiri dakwah, bukti Islam, bukti kebenaran Islam telah sampai kepada mereka. Telah sampai. Sekiranya mereka mati tanpa masuk kepada Islam, ke dalam Islam, mereka mati dalam kufur dan kekal dalam api neraka Jahannam. Begitu juga dengan ahli bidah. Ahli bidah dikira telah sampai kepada mereka sunnah atau akidah sunnah atau amalan-amalan sunnah. Sekiranya dia degil, tidak mahu mempelajari akidah sunnah atau fiqh sunnah, amalan-amalan sunnah, itu adalah kesalahan dirinya sendiri. Kerana sunnah telah dibukukan, hadis-hadis Nabi telah dibukukan, dia boleh membacanya dengan mudah. Bahkan segala kitab boleh download dalam beberapa saat, dalam PDF, kitab Arab, beberapa saat boleh buka. Bagi orang pandai bahasa Arab, dia boleh download macam-macam kitab, beribu-ribu, kan, berjuta-juta kitab, beberapa saat di dalam Facebook, dalam PDF. Sekiranya tidak membaca, maka itu adalah kesalahan dirinya sendiri, kesalahan sendiri. Allah Ta'ala alam. Kita sambung, akan sambung lagi selepas ini, insyaAllah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.